Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan taufik dan karunia-Nya kepada kita semua hingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat duduk berkumpul di majelis ilmu. Fa insyaallah taala pada ba'da maghrib ini malam Ahad tanggal 27 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Juli tahun 2023 Masehi akan kita ikuti bersama muhadarah ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama beliau Al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf Hafidhahullahu Ta'ala. Beliau merupakan pengasuh Ma'had Darul Athar Tasikmalaya. InsyaAllah beliau akan mengangkat sebuah pembahasan Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani alaihi rahmatullah. Muhadarah kali ini akan diadakan dengan dua sesi. Sesi pertama ba'da maghrib ini sampai azan isya, kemudian sesi kedua dilanjut setelah azan isya sampai dengan selesai. Kami ulangi, ba'da maghrib sampai azan isya, dijeda dengan azan isya, kemudian dilanjut sampai dengan selesai. Oleh karenanya kepada para hadirin sekalian untuk mempersiapkan diri guna mengambil faidah dari apa yang akan beliau sampaikan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kepada beliau Al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf Hafidhahullahu Ta'ala. Falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan di tempat yang paling baik dalam kegiatan kajian ilmiah, dan seperti yang tadi disampaikan, kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita pada kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullahu taala dengan penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Faqih Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri rahimahullahu taala melalui risalah At-Tayyibul Jani 'ala Syarhis Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah memasuki halaman 29 disebutkan di halaman ini matan Syarhus Sunnah, di mana Imam Al-Muzani rahimahullahu taala mengatakan, "Thumma khalaqa Adama biyadihi." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Adam alaihi salam dengan tangannya. Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala di sini ingin menjelaskan secara ringkas kisah Nabi Adam alaihis salam dengan anak keturunannya. Dan pertama-tama yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani adalah soal kelebihan dan kemuliaan yang ada pada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Apa kelebihan dan kemuliaan beliau alaihi salatu wassalam? Jawabannya, Allah ciptakan beliau Adam alaihi salatu wassalam dengan tangannya. Dan itu jelas Allah kemukakan dalam firman-Nya, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Allah mengatakan kepada iblis, "Hai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penciptaan Adam secara langsung dengan kedua tangan Allah azza wa jal adalah sebuah kemuliaan, syarafun li Adam alaihi salam, dan sebuah kelebihan tersendiri yang Allah berikan kepadanya. Kemudian kata Imam Al-Muzani, wa askanahu jannatahu. Lalu Allah tempatkan Adam di surganya. Surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam adalah surga yang nantinya akan ditempati oleh kaum mukminin. Jadi bukan surga tersendiri, tapi itulah surga yang nanti akan menjadi tempat orang-orang yang beriman. Ada pendapat yang mengatakan bahwa surga yang ditempati oleh Adam saat itu di bumi. Ini keliru, ini salah. Yang benar, surga itu adalah surga, sekali lagi, yang akan menjadi tempatnya orang-orang yang beriman. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, fahayya ala jannati adnin fa innaha manazilun al-aula wa fiha al-mukhayyamu. Fahayya ala jannati adnin. Mari bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan surga Aden. Fa innaha, karena sesungguhnya surga Aden itu manazilun al-aula, adalah tempat kita orang-orang yang beriman yang paling utama. Wa fihal mukhayyamu, dan di dalamnya terdapat kemah-kemah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu kata Imam Al-Muzani, wa qabla dzalika, dan sebelum itu, maksudnya adalah dari perkara-perkara yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lil ardi khalaqahu, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Adam memang untuk turun ke bumi dan tinggal di bumi. Wanahahu an syajaratin qad nafadha qadha'uhu alaihi bi akliha, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang Adam dari mendekati sebuah pohon dan memakan buahnya. Qad nafadha qadha'uhu alaihi bi akliha, namun ketetapan Allah Azza wa Jal telah berlaku bahwa Adam akan memakan buahnya. Dan ini salah satu yang diperbuat oleh Adam alaihi salatu wassalam yang kemudian menjadi sebab Adam turun ke bumi. Thumma btalahu bima nahahu anhu minha, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menguji Adam dengan larangan yang telah ditetapkan untuknya. Larangan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada Adam li hikmatin azimatin, tidak lain untuk sebuah hikmah yang agung yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kita akan baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Alamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Asy-syarh. Qala rahimahullah, hadza fil walid abil bashar sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan tadi oleh Imam Al-Muzani ini berkenaan dengan Al-Walid, sang bapak, Abul Bashar, Adam alaihi salatu wassalam. Ada beberapa poin yang bisa disimpulkan. Dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani tadi, awalan, pertama-tama, anna Allah khalaqahu biyadihi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Adam dengan tangannya. Wa hadha dalilun ala wujubil iman bisifatil yad lillah, ini menjadi dalil tentang wajibnya beriman kepada sifat tangan bagi Allah Azza wa Jalla. Ini sesuatu yang harus kita yakini. Ini sesuatu yang harus kita imani. Bagaimana tidak? Secara tegas, jelas, gamblang, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Adam itu diciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Allah sendiri yang menyebut kata tangan. Maka tangan adalah sifat bagi Allah. Karena sifat itu artinya adalah maqama ala dzat, sesuatu yang ada pada dzat. Sifat bukan makhluk. Sifat bukan makhluk. Oleh karena itu kalamullah adalah sifat bagi Allah, bukan makhluk. Kenapa? Karena ada pada zat Allah Azza wa Jal. Sifat itu sesuatu yang tidak bisa terpisah dari zat. Sifat itu sesuatu yang selalu ada pada zat. Ada misalnya seseorang bernama Muhammad. Muhammad dikenal sebagai sosok pemberani. Muhammad pemberani. Pemberani adalah sifat bagi Muhammad. Karena keberanian itu ada pada diri Muhammad. Enggak ada istilah Muhammad di sini, kemudian pemberaninya di sana. Oleh karenanya kata para ulama, as-sifatu la tanfaku 'anil dzat. Sifat itu tidak akan terlepas dari apa? Dzat. Maka bukan makhluk. Kalau makhluk sesuatu yang di luar daripada apa? Dzat. Makhluk itu ciptaan. Wa'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Ubaid, wa yuraddu 'ala man awwala al-yad bil qudrah min jihatain. Orang yang menafsirkan kata yad dengan kekuasaan dapat dibantah dari dua sisi. Beliau mengisyaratkan bahwa di sana ada yang mencoba menafsirkan kata yad dengan apa? Al-qudrah, kekuasaan. Merasa berat kalau tangan itu menjadi sifat Allah Azza wa Jal. Karena sudah terpengaruh dengan keyakinan bahwa menilai segala sesuatu itu dengan akal. Mereka mengatakan mustahil Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan, apa bedanya dengan makhluk? Berangkat dari pemikiran rasional, akal yang seperti ini, akhirnya menolak sifat tangan. Ketika ditemukan di dalam Al-Quran ada kata tangan, di dalam hadis pun demikian, maka mereka mengatakan bahwa tangan artinya adalah kuasaan. Tujuannya hanya satu, supaya tangan itu tidak dianggap sebagai sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Maksudnya baik. Apa maksudnya? Ingin mensucikan Allah Azza wa Jal, tapi caranya yang salah. Kebablasan alias over. Pelajarannya buat kita adalah tidak setiap maksud yang baik itu menghasilkan sesuatu yang baik. Ada banyak orang yang punya tujuan, punya maksud baik, tapi ketika salah jalannya, maka menghasilkan sesuatu yang jelek. Menghasilkan sesuatu yang batil. Karena itu, kita harus selalu jadikan Quran dan Sunnah sebagai patokan kita, sebagai landasan kita. Ketika kita membaca Al-Quran, terutama ayat-ayat yang di situ Allah Subhanahu wa taala menyandarkan dirinya kepada sesuatu atau ada sesuatu yang disandarkan kepada dirinya. Seperti sifat-sifat. Atau kita membaca hadis-hadis, di situ disebutkan ada beberapa perkara yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla yang merupakan sifat-Nya. Sikap kita adalah mengimaninya yang pertama. Yang kedua, membiarkan apa adanya. Ibqa'ud dilalati ala zahiriha. Membiarkan apa yang terkandung di dalamnya sesuai dengan zahirnya. Ini yang pertama-tama harus dilakukan. Min ghairi taghyirin, tanpa kemudian berusaha untuk merubahnya. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hal yang harus dibenahi terlebih dahulu menyangkut ayat-ayat atau hadis-hadis yang berisi sifat-sifat Allah Azza wa Jalla adalah sikap. Tampakkan sikap yang benar terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Apa sikap yang benar? Mengimaninya. Kemudian membiarkan kandungannya sesuai dengan zahirnya tanpa harus merubahnya. Ini cara-cara yang selamat. Inilah cara-cara yang ditempuh oleh ar-rasikhuna fil ilmi. Yaquluna amanna bihi. Orang-orang yang kokoh dalam hal keilmuan, mereka selalu mengatakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman karena semuanya datang dari sisi Rabb kami. Tanpa berusaha untuk merubah. Jadi sederhana sebenarnya. Tidak terlalu rumit ketika kita memahami sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau sikap kita terhadap nas-nas yang berisi sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu benar. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman istawa. Di atas arsy. Beriman sudah. Membiarkan kandungannya sesuai dengan zahirnya. Allah istawa 'alal 'arsy. Selesai. Kenapa harus merubahnya? Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh, orang-orang yang menta'wil, mengartikan, menafsirkan kata yad dengan al-qudrah, kekuasaan, itu dapat dibantah dari dua sisi. Ihdahuma, salah satunya, anna iblis alaihi la'natullah, sesungguhnya iblis, semoga laknat Allah senantiasa diberikan padanya, lam yahtaj 'ala Allah hina wabbahahu 'ala 'adamis sujudi li adama kama amarahu ma'al malaikati falam yaqul wa ana khalatani biyadik. Sekali lagi, iblis laknatullah 'alaihi tidak beralasan di hadapan Allah ketika Allah jelekkan perbuatannya karena tidak mau sujud kepada Adam, padahal malaikat pun disuruh untuk itu, dengan mengatakan aku juga engkau ciptakan dengan tanganmu. Iblis saat tidak mau sujud di hadapan Allah atau kepada Adam, di hadapan Adam, alasan yang dikemukakannya bukan ini. Wa ana khalaqtani biyadik. Engkau juga ciptakan aku dengan tanganmu. Falau kanatil yaddu hiyal qudrah laqala iblis ha. Kalau seandainya tangan itu berarti kekuasaan, maka tentu iblis sudah mengatakan ini. Beralasan dengan ini. Allah mengatakan, hey iblis, apa yang membuatmu enggan untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Iblis beralasan. Tapi alasannya bukan yang membuatku tidak mau sujud kepada Adam adalah karena aku juga engkau ciptakan dengan tanganmu. Padahal kan logikanya itu alasan akan diciptakan oleh siapa? Iblis. Adam diciptakan oleh Allah dengan tangan. Aku juga diciptakan olehmu dengan tanganmu. Tapi ternyata bukan itu yang menjadi alasan iblis tidak mau sujud kepada Adam. Di sini kata Syekh rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya tangan itu berarti kekuasaan, tentu iblis akan mengatakannya. Adam engkau ciptakan dengan kekuasaanmu. Aku juga engkau ciptakan dengan kekuasaanmu. Walakin ya'lam aduwullah annal yad ghairul qudrah. Namun, kata Syekh, musuh Allah, iblis, tahu bahwa tangan itu bukan kekuasaan. Iblis tahu, karena tangan itu bukan apa? Kekuasaan. Fa iblisu aqalu min haula'il mubtadi'ah fi hadzal bab. Maka, iblis, kata Syekh, dalam bab ini justru lebih berakal daripada mereka al-mubtadi'ah yang menyatakan kalau tangan itu artinya adalah apa? Kekuasaan. Alasan iblis apa ketika tidak mau sujud kepada Adam? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Sedangkan aku, engkau ciptakan dari api. Api lebih mulia dibandingkan dengan tanah. Iblis tahu kalau yad itu bukan kekuasaan. Makanya iblis ketika tidak mau sujud kepada Adam, alasannya bukan karena dia juga diciptakan oleh apa? Tangan. Atau dengan tangan. Karenanya kata Syekh di akhir, fa iblisu aqalu min haula il mubtadi'ah fi hadzal bab. Sekali lagi, iblis dalam bab ini justru lebih berakal daripada mereka il mubtadi. Bukan lebih pintar ya, tapi lebih apa? Berakal. Karena banyak orang yang pintar tapi tidak berakal. Wasanian yang kedua, yalzamu ala qawlihim annallaha lahu qudratan fi qawlihi ta'ala bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Pernyataan mereka bahwa tangan itu berarti kekuasaan mengandung konsekuensi bahwa Allah itu mempunyai dua kekuasaan. Karena ada kata tangan yang datang dalam bentuk ganda atau musanna seperti di surat Al-Maidah ayat yang ke-64 fi qaulihi ta'ala, Allah berfirman bal yadahu mabsuutatan, akan tetapi kedua tangan Allah itu terbentang, yunfiku kaifa yasha, memberikan sesuatu sebagaimana yang dikehendakinya. Dan kata tangan sendiri dalam nas datang dalam bentuk tunggal mufrad, kemudian datang juga dalam bentuk ganda musanna, dan datang juga dalam bentuk apa? Jamak. Kalau seandainya tangan diartikan dengan kekuasaan, maka nantinya ada satu kekuasaan, dua kekuasaan, dan seterusnya. Wahadza lam yaqulhu ahadun. Ini tidak ada seorang pun yang menyatakannya. Apakah mungkin dua tangan di ayat ini bisa diartikan dengan dua kekuasaan? Bal yadahu, akan tetapi dua kekuasaan Allah, mabsutotan, terbentang keduanya. Kan lucu, enggak pas, tidak bisa diterima. Oleh karena itu tangan tidak bisa diartikan dengan kekuasaan. Dan Syekh mengatakan enggak ada seorang pun yang menyatakan seperti itu. Kemudian waman awwalal yad bin ni'mah, ada juga orang yang menafsirkan kata tangan dengan kenikmatan. Yuqalu lahu yalzamu ala qawlika annallaha lahu ni'matan. Ini juga perlu dikatakan kepadanya bahwa pernyataanmu ini mengandung konsekuensi menyatakan bahwa Allah itu mempunyai dua kenikmatan. Li'annahu qala, karena Allah tadi mengatakan bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Berarti kalau diartikan kenikmatan, maka menjadi dua kenikmatan Allah, keduanya terbentang. Ini juga aneh. Kenapa? Hadza mukhalifun liqaulihi ta'ala, karena menyelisihi firman Allah ta'ala wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kalau sudah dikatakan dua kenikmatan, berarti ada hitungannya, ya kan? Ada bilangannya. Sedangkan Allah menyatakan bahwa nikmat Allah itu enggak bisa dihitung karena banyaknya. Maka kata Syekh, fa inna ni'mata kathiratun, sesungguhnya nikmat itu banyak. Dengan demikian, yang menyatakan bahwa yad adalah kekuasaan, yad adalah nikmat, itu batil, tidak dapat dibenarkan. Yang benar adalah bahwa yad di situ yad haqiqi, nyata, tangan. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Sekalipun dari segi nama ada kesamaan, tapi hakikat berbeda. Dan tidak perlu kita mencari tahu seperti apa tangannya Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena zat Allah enggak sama dengan zat makhluk. Kalau zatnya tidak sama, sifatnya pun tidak akan pernah sama. Pernah saya sampaikan ada satu kaidah yang berbunyi al-kalamu fi dzat atau al-kalamu fi sifat far'un anil kalam fi dzat. Pembicaraan tentang sifat itu cabang dari pembicaraan tentang apa? Dzat. Kalau kita semua meyakini bahwa dzat Allah tidak sama dengan makhluknya, maka sifatnya pun tidak akan pernah sama. Makhluk ciptaan Allah pun berbeda-beda, sifatnya pun berbeda-beda, meskipun ada kesamaan dari segi apa? Nama. Ada manusia, ada binatang. Manusia punya tangan, binatang juga punya tangan, tapi tidak sama tangan manusia dengan tangan binatang. Sederhananya kan begitu. Sudah azan kah? Azan dulu. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi dua sisi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala terkait bantahan kepada orang yang menyatakan bahwa al-yad, kata tangan, itu bermakna al-qudrah, kekuasaan. Dan mungkin juga bisa ditambahkan bantahan yang ketiganya, yaitu seperti yang kita sebutkan di awal, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Adam dengan tangannya, ini menunjukkan kelebihan dan kemuliaan bagi Adam alaihi salatu wassalam. Kalau ada orang yang menolak hal ini, berarti dia menolak kelebihan dan kemuliaan pada Adam alaihi salatu wassalam. Berikutnya poin yang kedua. Tsanian, poin kedua dari apa yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah, kata Syekh, "Annallaha ta'ala askanahu jannatah wa hiyal jannatul ma'rufatu la jannatun ukhra." Allah Ta'ala tempatkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam di surganya. Tadi disebutkan di matan, "Tsumma khalaqa Adama biyadihi wa askanahu jannatahu." Allah ciptakan Adam dengan tangannya, kemudian Allah tempatkan Adam di surganya. Wahiyal jannatul ma'rufah. Surga ini adalah surga yang ma'rufah, surga yang diketahui, surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. La jannatun ukhra, bukan surga yang lainnya. Naqulu askanallahu Adama jannatahu allati a'addaha li awliyaihi. Kata Syekh, kita katakan bahwa Allah menempatkan Adam di surganya, yaitu surga yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi wali-walinya, bagi orang-orang yang beriman. Lakin hal askanahu adnin awil firdaus awil ma'wa, Allahu a'lam. Tapi apakah Allah tempatkan Adam di surga Aden atau surga Firdaus atau surga Ma'wa? Allahu a'lam. Kata Syekh, Allah yang lebih tahu. Naqifu haythu awqafana Rabbuna jalla wa ala. Kita berhenti sebagaimana Allah azza wa jall telah menghentikan pembicaraannya terkait atau keterangannya terkait dengan masalah ini. Karena tidak ada keterangan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal soal apakah surga yang ditempati oleh Adam itu surga Aden, surga Firdaus, atau surga apa? Ma'wa. Allah subhanahu wa ta'ala hanya menjelaskan bahwa Adam setelah Allah ciptakan, Allah tempatkan di mana? Di surga. Selesai sampai di situ. Maka pembicaraan kita pun selesai sampai di situ. Naqifu haitsu awqafana rabbuna jalla wa ala wa la natajawaz. Kita enggak perlu melampauinya, melebihi keterangan yang disampaikan oleh Allah azza wa jalla. Dan ini pendidikan untuk kita, ya, ini penting, ini perlu digaris bawahi. Naqifu haitsu awqafana rabbuna jalla wa ala wa la natajawaz. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. Prinsipnya sangat jelas. Dan ini bagian dari prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Tidak melampaui apa yang Allah terangkan di dalam kitabnya, tidak sok tahu dan tidak berusaha untuk mencari-cari tahu. Sehingga sederhana, sehingga selalu at-tawassut, pertengahan, selalu al-i'tidal, seimbang. Boleh dikatakan bahwa ini salah satu bukti bahwa manhaj ahlus sunnah itu manhaj yang pertengahan. Manhaj ahlus sunnah wal jamaah itu manhaj yang al-i'tidal, seimbang. Salisan ketiga, poin ketiga, annallaha khalaqahu lil ardi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam untuk turun ke bumi setelah di surga. Ya'ni anna ihbata Adam sallallahu alaihi wasallam minal jannah ilal ard ma'a zawjihi Hawa alaihi wassalam lam yakun hadithan fi ilmillah. Maksudnya adalah bahwa turunnya Adam alaihi salatu wassalam dari surga ke bumi ma'a zaujihi, bersama dengan istrinya. Dalam bahasa Arab yang benar, yang fasih, istri itu bisa diucapkan dengan kata zaujah, ada ta' marbutohnya, atau zaujun, tanpa ada ta' marbutoh. Boleh, itu benar, itu sesuai. Jadi kata zauj itu tidak berarti suami, tidak selalu artinya apa? Suami. Seorang suami boleh mengatakan ketika ditanya datang bersama siapa? Saya datang bersama zauji. Yang dimaksud adalah istrinya. Ya, nggak mesti mengatakan saya datang dengan zaujati. Ya, mesti begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan zauji, istri saya, jangan disalahkan. Ya, itu bahasa fusha. Memang seringnya atau asalnya penggunaannya, pemakaiannya zauj adalah suami, zaujah adalah istri. Ya. Tapi tidak dalam prakteknya. Nah. Jadi disebutkan di sini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Adam untuk nantinya turun ke bumi. Maksudnya kata Syekh adalah bahwa turunnya Adam alaihi salatu wassalam dari surga ke bumi bersama dengan istrinya Hawa alaihi wassalam lam yakun hadithan fi ilmillah, bukan sesuatu yang baru dalam ilmunya Allah. Turunnya itu bukan memang setelah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Adam, tapi sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah ada dalam pengetahuan Allah azza wa jal yang telah lalu. Bukan perkara yang baru. Lam yakun hadithan fi ilmillah. Sekali lagi, bukan sesuatu yang baru dalam pengetahuan atau ilmunya Allah azza wa jal. Bal sabaqo fi ilmillah wa kitabatihi fi lawhil mahfud. Bahkan sudah berlalu dalam ilmunya Allah dan pencatatannya Allah di Lauhul Mahfud, anna Adam, bahwa Adam yahbitu lima yahduthu minhu kama sayati, bahwa Adam itu akan turun dari surga ke bumi karena ada satu perbuatan yang dilakukan oleh Adam kama sayati, sebagaimana yang akan datang penjelasannya, yaitu di poin yang keempat, rabi'an, poin keempat sekarang. Annallaha nahahu 'anish syajarah fa akala minha. Sesungguhnya Allah azza wajalla nahahu 'anish syajarah, telah melarang Adam dari mendekati sebuah pohon dan memakan buahnya. Fa'akala minha, tapi kemudian Adam malah memakannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa qulna ya Adam uskun anta, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, kami katakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Adam, uskun anta, tinggallah engkau, wa zaujuka, dan istrimu. Nah, lihat di sini bahasa Al-Qur'an zaujun tanpa ada ta marbutohnya. Tinggallah kamu bersama dengan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan, dan makanlah makanan-makanan yang banyak beragam di sana. Haitsu syi'tuma, sekehendak kalian berdua. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan sekali-kali kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minal zalimin, karena kalian berdua akan termasuk ke dalam golongan yang zalim. Fa'azallahuma syaitanu anha, kemudian setan menggelincirkan keduanya dari surga. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, setan berhasil mengeluarkan keduanya dari tempat semula, yaitu surga. Wa qulna ihbitu, lalu kata Allah, kami katakan ihbitu, turunlah kalian berdua dari surga. Ba'dukum li ba'dhin adu, nanti sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ila hid, dan bagi kalian di bumi ada tempat tinggal serta perhiasan hingga waktu yang ditetapkan. Inilah yang menjadi sebab kenapa Adam turun ke bumi. Inilah perbuatan yang dilakukan oleh Adam. Wa hadza ibtila'un wa hadza kadzalika qadarun maqdur 'alal walid sallallahu alaihi wasallam fa nu'minu bidzalika. Inilah ujian dan inilah sesuatu yang telah ditetapkan, ditakdirkan terjadi pada al-walid, yaitu Abul Bashar Adam alaihi salatu wassalam. Fanu'minu bidzalika, cukup bagi kita untuk mengimaninya. Dan sengaja dimuat sedikit kisah tentang Adam alaihi salatu wassalam oleh Imam Al-Muzani. Tujuan utamanya adalah menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Segala sesuatu itu terjadi dengan pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Fi ilmillah as-sabiq, ada dalam ilmunya Allah yang telah lalu. Dalam catatannya Allah di Lauhul Mahfudz, sampai pun yang menimpa para anbiya, ya, tanpa terkecuali ini. Karena Allah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan Allah menetapkan apa? Takdirnya. Jadi jangan bertanya-tanya loh, kenapa Adam seperti ini? Kenapa Adam bisa digoda oleh iblis? Terjadi hal ini pada Adam, kemudian Adam bisa tergoda oleh bujuk rayu iblis, li hikmatin azimatin, karena hikmah yang besar yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian berikutnya, thumma sallata alaihi aduwahu fa agwahu alaiha. Kata Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, thumma sallatu alaihi aduwahu, kemudian Allah menguasakan kepada musuhnya, yaitu kepada iblis, fa'agwahu, sehingga mampu memperdayai Adam dan istrinya. Thumma sallatu alaihi aduwahu, sekali lagi, kemudian Allah menguasakan kepada musuhnya yaitu iblis, sehingga mampu iblis memperdayai keduanya, fa'agwahu alaiha. Penjelasannya kata Syekh rahimahullah, al-awfaq an yuqal inna Allah ta'ala qaddara ala Adam sallallahu alaihi wasallam igwa'a iblis iyyahu bil waswasah. Yang lebih pas itu kalimatnya adalah seperti ini, kata Syekh. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menakdirkan pada Adam untuk terpedaya oleh iblis melalui apa? Bujuk rayunya. Waswasah. Waswasah itu bujuk rayu. Bisikan-bisikan yang isinya pikiran jahat. Pikiran yang kotor. Hatta akala minasyajarah. Hingga akhirnya Adam makan buah dari pohon yang disebutkan tadi. Dan bujuk rayu atau waswasah iblis kepada Adam itu juga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, kata iblis, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu syajaratil khuldi, pohon keabadian. Artinya siapapun yang memakan buahnya, maka ia akan abadi hidupnya. Wa mulkin la yabla, dan kekuasaan atau kerajaan yang tidak akan pernah ada akhirnya. Gak akan pernah sirna. Dibujuk, dirayu, dan itu terjadi berulang kali. Gak sekali. Terjadi apa? Berulang kali. Bahkan iblis sampai berani menyatakan bahwa yang aku kemukakan kepadamu, wahai Adam, nasihat semata. Aku hanya ingin kebaikan untukmu. Dan itu diabadikan juga oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 21. Wa qasamahuma. Iblis bersumpah kepada keduanya, kepada Adam dan Hawa, bahwasannya aku hanyalah pemberi nasihat untuk kalian berdua. Pelajarannya buat kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nasihat itu bisa saja muncul dari orang yang jahat. Supaya kita ikuti kejahatannya. Jadi jangan heran kalau ada orang yang kita tahu jahat, bahkan mubtadi mungkin, ahlul ahwa, ketika mengajak kepada sesuatu, bahasanya ini dalam rangka nasihat. Menasehati antum. Supaya antum selamat. Ini nasihat supaya dakwah ini selamat. Gak ada apa-apa, gak ada tendensi apapun. Jangan terbuai, jangan tertipu dengan kata-kata nasihat. Buktinya iblis saja ketika akan memperdayai Adam itu menyatakan sumpah ini nasihat. Bukan apa-apa, sumpah ini nasihat. Kita harus selalu waspada. Tidak setiap yang disampaikan oleh seseorang itu benar-benar nasihat. Kalau isinya mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kejelekan, mengajak kepada pelanggaran, menjauhi akidah salafiyah ahlus sunnah wal jamaah, maka itu bukan nasihat. Jangan diterima nasihat. Bagaimana mungkin ada nasihat tapi justru menghancurkan apa? Agama. Sementara Nabi mengatakan ad-dinu sih, agama itu nasihat. Kalau agama dikatakan nasihat, berarti yang disampaikan itu sesuatu yang memang membangun pondasi, membangun kekuatan apa? Beragama. Kalau justru malah menghancurkan agama, berarti bukan nasihat. Walaupun si pelaku mengatakan ini dalam rangka menasehat. Jadi itu. Qala wa hadhihi li hikmatin. Ini semua kata Syekh, karena hikmah. Fa innal hikmata min khalqi iblis wa taqdirillah al-ma'asi 'ala al-ibad wa wuqu'ihim fiha bisababi tazyinis syaitan. Karena sesungguhnya al-hikmah min khalqi iblis wa taqdirillah al-ma'asi 'ala al-ibad wa wuqu'ihim fiha bisababi tazyinis syaitan hiya liyujahidal 'ibadu anfusahum wa yaqharuha ala mahabillah wa maradhihi wa yub'iduha an maghadibihi wa masakhitihi. Sesungguhnya hikmah dari penciptaan iblis, kemudian takdir yang Allah tetapkan berupa kemaksiatan yang terjadi pada hamba dan terjerumusnya mereka ke dalam kemaksiatan itu yang disebabkan oleh godaan setan adalah liyujahidal ibad anfusahum, agar setiap hamba itu berjihad melawan dirinya sendiri. Wa yaqharuha, dan menundukkan dirinya ala mahabillah wa maradhihi. Menundukkan dirinya ala mahabillah, kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya. Wa yub'iduha, dan agar menjauhkan dirinya an maghadibihi, dari segala murkanya Allah. Dan masakhitihi, kebenciannya Allah. Ini salah satu hikmah yang patut untuk kita ketahui dan menjadi pelajaran penting. Karena setiap peristiwa itu selalu memberikan pelajaran. Belajarlah dari banyak peristiwa yang terjadi. Segala macam peristiwa itu sesungguhnya mendewasakan cara berpikir kita. Banyak nah yang kita lewati dalam perjalanan ini, kita banyak belajar darinya. Fitnah-fitnah tersebut seharusnya sekali lagi mendewasakan cara berpikir kita, semakin membuat kita hati-hati, semakin membuat kita waspada, dan harus semakin membuat kita kuat, tidak mudah terpedaya. Godaan itu sudah terjadi. Fitnah itu sudah terjadi sejak Adam diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita membaca, mengetahui apa yang menimpa bapak kita semuanya, Adam alaihi salatu wassalam, maka penting untuk kita belajar darinya. Oleh karena itu Syekh mengatakan salah satu hikmahnya, Allah takdirkan ada kemaksiatan di tengah-tengah hamba, dan Allah takdirkan banyak hamba yang terjerumus ke dalamnya oleh sebab godaan setan, adalah supaya setiap hamba itu berjuang melawan diri sendiri. Setiap hamba itu harus berusaha menundukkan dirinya sendiri di hadapan segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Berusaha menjauhkan dirinya dari segala hal yang mengandung murka dan kebencian Allah Azza wa Jalla. Ini poin pentingnya. Fa igwa'u iblis la'anatullah al-walida sallallahu alaihi wasallam lam yakun amran ghayra muradillahi qadaran. Fahuwa muqaddarun sabab fi millah anna Adam yadkhulul jannata wa annahu ya'kulu minash shajara biwaswasatin iblis wa annahu yahbitu ilal ard fa kullu dhalika dhimnil iradah alkauniyah alqadariyah. Maka igwa iblis la'natullah alwalida upaya penyimpangan yang dilakukan oleh iblis la'natullah kepada al-walida, bapak manusia, dan terperdayanya al-walid, bapak manusia, oleh iblis, lam yakun amran ghayra muradillahi qadaran, bukan termasuk perkara yang di luar keinginan Allah Azza wa Jal. Bukan termasuk perkara yang di luar keinginan Allah Azza wa Jal. Fahuwa muqaddaran. Kejadian itu betul-betul sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Sabaqa fi ilmillah, telah berlalu dalam ilmunya Allah bahwa Adam itu setelah diciptakan yadkhulul jannah, akan masuk ke surga, wa annahu ya'kul minasyajarah, kemudian setelah itu Adam akan memakan buah dari sebuah pohon, biwaswasatin min iblis, karena bujuk rayu siapa? Iblis. Itu sudah diketahui oleh Allah dan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Wa annahu yahbitu ilal ard, dan bahwasannya iblis Adam akan turun ke bumi. Fa kullu dzalika, semua itu kata Syekh, dimnil iradah al-kauniyah al-qadariyah, bagian dari kandungan iradah kauniyah qadariyah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada sedikit lagi ya, kita lanjut. Imam Al-Muzani rahimahullahu taala mengatakan, wa ja'ala aklahu laha ilal ardi sababan, fama wajada ila tarki akliha sabilan wala anhu laha madhhaban. Wa ja'ala aklahu laha ilal ardi sababan, Allah azza wa jal telah menjadikan makannya Adam, buah dari pohon tersebut, sebagai sebab turunnya Adam ke bumi. Fama wajada ila tarki akliha sabilan, maka Adam alaihi salatu wassalam tidak mendapati jalan lain untuk tidak memakan buah tersebut. Wala anhu laha madhaban, dan Adam alaihi salatu wassalam tidak punya cara lain untuk bisa menghindar darinya. Sekali lagi, Adam tidak mendapati jalan lain untuk tidak memakan buah dari pohon tersebut, dan tidak punya cara lain untuk bisa menghindar darinya. Kata Syekh Ubaid dalam keterangannya, hadza limadza? Kenapa seperti itu? Jawabannya, li'annahu muqaddar. Karena itu sesuatu yang telah ditakdirkan. Ya, sesuatu yang telah ditakdirkan. Fal muqaddar la yudfa, sesuatu yang sudah ditakdirkan itu tidak akan pernah bisa ditolak. Enggak akan pernah bisa ditolak. Dan inilah salah satu alasan atau hujah yang dikemukakan oleh Adam kepada Musa alaihi salatu wassalam ketika terjadi dialog antara keduanya. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Singkatnya, Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Adam alaihi salatu wassalam, ya Adam anta abuna, wahai Adam, engkau ini bapak kami. Khobabtana wa akhrajtana minal jannah, engkau telah membuat kami rugi dan engkau telah membuat kami keluar dari surga. Jawaban Adam saat itu adalah, ya Musa, innallaha astafaka bikalamihi, innallaha astafaka bikalamihi, Wahai Musa, Allah itu telah memilihmu untuk Allah berbicara kepadamu secara langsung. Atalumuni ala amrin qad qaddarahu Allahu li. Apakah engkau mencela aku karena satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan menimpaku? Qabla an yakhluqani 40 sana. 40 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan aku. Ini hujah yang dikemukakan oleh Nabi Adam. Dan Nabi Adam alaihi salatu wasalam segera bertaubat tidak lama setelah itu. Fatalaqa Adamu min rabbih fataba alaihi. Bi kalimatin fataba alaihi. Adam menerima kalimat-kalimat dari Rabb-nya. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin. Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya. Fataba alaihi. Kemudian bertaubat dan Allah terima taubat. Makanya kenapa dikatakan bahwa Adam tidak mendapati jalan lain untuk tidak memakan buah tersebut. Adam tidak punya cara lain untuk bisa menghindar dari memakan buah tersebut. Karena sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fal maqdur la yufa, fal muqaddar la yudfa. Sesuatu yang sudah ditakdirkan itu tidak bisa ditolak. Hal penting yang harus kita ketahui dari dialog antara Adam dengan Musa tadi adalah bahwa kritikan yang disampaikan oleh Musa kepada Adam itu bukan karena dosa yang dilakukan oleh Adam. Ya. Bukan karena dosa yang dilakukan oleh Adam. Akan tetapi kata para ulama karena efek dari dosa tersebut. Karena siapapun bisa jadi jatuh dalam dosa sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Jadi sekali lagi, kritikan atau celaan yang dikemukakan Adam oleh Musa kepada Adam itu bukan karena dosa yang dilakukan oleh Adam, tapi karena efek. Pelajarannya buat kita adalah segala hal yang kita perbuat itu pasti ada balasannya. Segala hal yang kita perbuat itu pasti ada balasannya. Ya. Mau yang terlihat ataupun tidak terlihat. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tidak ada sesuatu pun yang luput dalam pantauan atau dari pantauan Allah Azza wa Jalla. Maka berpikirlah terlebih dahulu sebelum melakukan segala sesuatu. Itu penting. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan kepada kita. Falyakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik, kalau tidak diam. Ini tidak hanya sebatas pembicaraan yang dikeluarkan oleh lisan kita, tapi juga perbuatan. Ya. Fakir qabla an ta'zim. Berpikir dahulu sebelum bertekad untuk melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, karena sekali lagi akan ada balasan yang kita terima. Ingat, keburukan akan mendatangkan efek yang buruk. Keburukan akan mendatangkan efek yang buruk. Oleh karenanya berusahalah untuk menghindar, menyelamatkan diri dari segala keburukan. Karena efeknya pasti akan buruk. Khotil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga di kesempatan mendatang kita lanjut kembali. Masih ada beberapa kalimat ya, dari matan yang dikemukakan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah terkait dengan kisah Nabi Adam dan anak keturunannya secara ringkas. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.